Alhamdulillah. Jadi ini nanti. Aku ayo ya, cus ya. Sing aku ayo nak lang, cus Alhamdulillah, kita masuk ke segmen untuk pembahasan Ramadan. Jadi sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, akan sangat bagus jika kita sendiri sudah memahami apa makna kata Ramadan itu sendiri. Jadi huruf Ramadan, kata Ramadan, terdiri dari huruf Ro, Mim, Dot, Alif, Nun. Ini saya ambil dari Amakoro 185. Sahru Ramadona, bulan Ramadan. Jadi apa yang kita tulis? Jadi, oh ya, saya inginkan kepada bapak-bapak, teman-teman, apapun yang kita pelajari dalam pengajian kita, semuanya harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Sehingga apapun yang kita bahas hurufnya, kita harus mengetahui persis kata itu ada di surat mana, di ayat berapa, dan itu baru kita bahas. Jadi, kita tidak bisa membahas hanya berdasarkan, oh, seingin ku hanya bisa. Semuanya harus jelas. Kita ngambil dari ayatnya mana, suratnya mana, sehingga dari ayat atau surat tersebut kita ambil kata tersebut. Dari kata tersebut lagi kita bisa korotori satu persatu untuk diambil ilmunya. Dan dari situ baru kita nanti pelajari hadis yang mendukung mengenai ayat itu. Dan itu kita lakukan insya Allah selamanya. Kenapa harus seperti itu? Karena disitulah letak keselamatan sendiri. Rasulullah yang menurunkan dua untuk warisan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka siapa berpegang kepada dua ini, insya Allah dia selamat. Nah, untuk asal ataupun asal ulama dan lain-lainnya, itu adalah sebagai penunjang jika kita tidak mendapatkan sesuatu penunjang yang lainnya. Jadi dari ini sudah jelas kata Ramadan. Untuk ini ada sebuah hal baru. Bapak-bapak buka halaman 218. Saya bawa kacamata akan. Itu kata huruf dot. Kita sudah mulai masuk. Kemarin kita belajar sholat. Sekarang kita membuka untuk huruf dhot. kita sebenarnya lihat di buku ya. Jadi kalau huruf shod bermakna tunduk, karena di sini ada titik, maka sebuah titik yang terang di atas berarti dia menandakan perlawanan dengan huruf shod. Jika shod itu bermakna tunduk, maka dot bermakna tengadah. Jadi orang yang dot adalah orang yang melihat ke atas. Kalau ini untuk mempermudah pembelajaran bapak ya. Jadi kalau kemarin shod kan tunduk. Kenapa orang kok tunduk? Biasanya orang tunduk itu orang karena malu, karena hormat, karena takut. Dan sekarang kita belajar dot. Salah satu makna dot adalah lawan kata dari shod. Orang yang menadah, orang yang selalu melihat ke atas. Jadi kalau kemarin itu ini dot, maaf, tengadah, dan di halaman 209 itu ada arah bertanya balik, ada gambar dari huruf dot, dot, maaf, inilah dot. Kalau lainnya mengarah ke kanan, maka ada warna hitam satu yang mengarah ke kiri. Itulah dot. Dia melawan arus. Ini dot. Jadi maaf ada ini itu ya. Atau saya bukakan. Dibuka di buku aja lho karena terserah komputer saya ganti ini terserah komputer yang lama ataupun komputer yang kemarin saya pakai, jadi kemampuan ini tidak bisa untuk apa multitasking yang sangat berat, dan inilah ternyata Al-Quran membutuhkan teknologi yang sangat tinggi, tidak mau teknologi yang telat-telat ya. Semakin tinggi teknologi yang kita gunakan, semakin mudah kita mempelajari Al-Quran. Tetapi sayangnya, semakin tinggi teknologi juga harus ditunjang dengan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Jadi ini stop. Perlawanan arah. Nah, kalau shot kemarin itu sejajar, satu garis lurus yang saya berikan ya, apa berikan ya? Jadi kalau lainnya ke arah kanan, ternyata ada satu dua yang ke arah ke kiri, itulah yang dimaksud melawan arus. Seperti tadi, apa pokok suloyo asal beda, waton suloyo pokok beda, maka pokoknya beda, tidak ada ilmunya sama sekali. Itu termasuk dot. Kontra. Sehingga yang terjadi pun akhirnya dot. Ponggah-ponggahan. Tidak ada stop. Saling pertentangan, saling gagah-gagahan, sehingga yang terjadi adalah dolin. Dol juga. Kalau dol, jika stop kemarin adalah garis sejajar, jadi garis sejajar ini jika ada dua garis, dia tidak mungkin bersimpangan. Jadi mungkin ada garis belak-belok seperti ini, karena ini sejajar, dia pun juga akhirnya sejajar. Ini short. Karena short sejajar, berarti dot adalah bersimpangan. Sehingga kalau ini dibolak-balik pun, inilah dot. Sesuatu yang bersimpangan. Dan bapak-bapak tahu simbol apakah mengenai huruf dot ini. Jadi kita sudah tidak perlu menyalahkan. Ternyata Allah itu sudah sunatullah membuka, setiap ini membuka diri mereka sendiri. Siapakah mereka? Sehingga mereka menciptakan simbol adalah dot. Dan diucapkan. Tetapi kita tahu ini simbol dot. Bersimpangan. Banyak jenis gambar yang bersimpangan. Ini juga bersimpangan. Ini pun juga bersimpangan. Ini pun juga bersimpangan. Jadi kita tidak perlu bertengkar sebenarnya. Semuanya sudah jelas. Bukan kita yang harus ngotot. Allah sudah sunatullahnya. Mereka mendikirkan diri sendiri bahwa mereka adalah tetapi dot itu juga sangat luas sehingga hati-hati kata Allah itu di dot itu juga ada dot sehingga bagaimana mencapai ridhonya Allah rintangan yang terkeluar kalau kita sudah bisa melalui dot jadi jangan pernah kita mengira masuk surga sebelum kita mengalami ujian. Sehingga orang-orang terdahulu berkata, ya Allah kapan tanggungmu datang? Ini mereka benar-benar. Dan ingat, seluruh perintah yang penting-penting di Islam, semua rata-rata menggunakan huruf shol. Shobar, sholat, asyam. Kita secara kodrat diharuskan sok. Tetapi kita dilahirkan di tempat yang bernama dot. Kalau at itu kita hilangkan alifnya, juga membentuk kata dot. Jadi, kalau kita ini semacam ikan, ternyata kita dilahirkan di daratan. Kalau kita hewan, misalkan kita di darat, kita ditempatkan di tempat yang berair. Di sinilah, siapa yang sanggup bertahan, dialah pemenangnya. Kita disuruh stop, tetapi kita dilahirkan di tengah-tengah kondisi yang berat. Disitulah permainannya Allah yang paling-paling menyenangkan. Ini yang dianggap mata uluyur. Jadi kesenangan yang menipu. Jadi siapa yang bisa melalui kesenangan yang menipu, lolos dari situ, dia akan memperoleh kesenangan yang sesungguhnya. Jadi art ini adalah saringan pertama bagi siapa yang bisa melalui dot yang semu. Siapa yang bisa melalui dot yang semu, maka dia akan bertemu dengan dot yang sesungguhnya ridhonya Allah. Dan ingat, penghuni surga itu bukan karena amalannya. Penghuni surga itu, kalau kita tanya penghuni neraka, kenapa kamu masuk neraka? Karena saya tidak mematuhi perintahnya Allah dan tidak melaksanakan perintahnya Allah. Tetapi kalau kita tanya penghuni surga, ini Al-Quran yang bilang, jawaban mereka apa? Karena ridhonya Allah. Karena rahmatnya Allah. Ini ternyata ternyata orang yang masuk surga itu bukan karena ibadahnya, tetapi karena ridhonya Allah, karena Allah senang. Nah, bagaimana cara menyenangkan Allah? Salah satu yang harus dilakukan adalah dengan cara melaksanakan perintahnya. Lalu bagaimana kita bisa membuat Allah senang kalau kita nggak sholat, nggak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah? Itu salah satunya. Bagaimana kita bisa menyenangkan Allah kalau kita selalu menentang atau tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah? Al-Quran bilang A, kita ngotot bilang B. Hadis bilang A, kita nyanyi kita mau karunya sendiri. Nah kalau ini sudah tidak menuruti perintahnya macam-macam kita. Orang tua yang selalu perintahnya dibantah dengan anak, tidak akan suka. Tetapi orang tua akan sangat suka kalau anak ini selalu mematuhi perintah dari orang tua. Begitu juga di perusahaan. Jika pimpinan menggariskan, kamu perempuan karyawan harus begini, begini, begini. Kalau kita sebagai karyawan yang baik, kita menuruti perintah tersebut, maka kita akan menjadi karyawan teladan, disukai oleh pimpinan. Tapi coba kalau kita menjadi pembuat masalah di kantor. Aturan jam kantor masuk jam 7. Atau jam 8 sudah masuk. Otomatis akan kita mendapatkan teguran. Cara pertama adalah menuruti apa yang telah diperintahkan. Itu untuk menyenangkan. Jadi, cara pertama untuk mencapai ridho Allah adalah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu step pertama untuk langkah pertama untuk mencapai ridho. Nah ternyata kata dok semacam ini persinggungan perlawanan ini simbol apa? Nah, kita sudah mungkin jelas atau mungkin ada kelompok lain. Jadi itulah dok ram ditujukan nun ketentuan. Ada ya segala sesuatu di situ. Itulah kata dolin. Jadi makna kata dolin adalah dia menentang atau dia bersinggungan ditujukan kepada segala sesuatu ketentuan. Jadi siapapun yang menentang atau menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka dialah dolin. Simpel sebenarnya. Siapakah yang dolim itu? Yang melawan arus persimpangan. Jadi kita nggak perlu rame-rame mana yang dolim saling tunjuk. Ternyata mereka sudah menunjukkan diri mereka sendiri. Kalau sok tidak macam-macam. Berarti kalau sok banyak macam. Berarti kita sadar bumi ini adalah tempat yang paling dot. Bumi ini adalah tempat yang paling banyak macam. Saya ada tes kit. Coba dilihat sebentar. Yang satu itu warna apa, Bapak-Bapak? Langsung ingat kan? Ya. Kenapa? Karena hanya ada satu macam. Tetapi coba kalau seperti di buku ada banyak macam warna. Sangat pelangi. Saya tunjuk salah satu warna. Ini. Kira-kira tadi warna apa yang saya tunjuk? Sangat susah. Inilah jebakan dari dunia. Allah hanya menginginkan kalbu kita diisi dengan satu, yaitu Allah itu sendiri. Begitu kalbu kita terisi macam-macam, maka kita akan mudah lupa. Dan kata lupa itu diwakili di dalam Al-Quran dengan kata dolala. lupa. Jadi orang yang lupa, salah satu dirinya adalah orang yang banyak macam. Cici dari telur-telur dari cici. Cici, cici. Satu ya, satu ya. Yang gak terlalu banyak macam. Ya. Kalau Allah menyalahkan kita, kalau kita ada cici dengan Allah, ya sudah cici aja dengan Allah. Jangan dengan lainnya. Kenapa seperti itu? Amsalnya sangat mudah sebenarnya. Kalau kalbu kita diisi dengan harta, harta itu berdiri sendiri. Sehingga suatu ketika harta ini bisa hilang. Tetapi kalau kalbu kita diisi dengan Allah, Allah adalah pemilik segala sesuatu. Harta, dunia, semesta ini milik Allah. Sehingga kalau kalbu kita, kita isi dengan Allah, otomatis kita akan memiliki semuanya. Dan ini sebenarnya sudah dimasukkan pelajaran ini oleh para wali dulu. Menurut wali Gaudinan Kalijogo yang mencipta memodifikasi wayang. Mungkin bapak-bapak yang preso pernah dengar nggak pada waktu Karno Tanding? Karena saya senang wayang, saya senang preso-nya. Karno Tanding. Pada waktu mau Karno Tanding, Karno ketemu dengan Krisno. Kita tahu Krisna itu pengatur laku. Dan besok pada waktu perang Dhritarashtra, besoknya ini akan bertemu antara Karna dengan Arjuna. Salah satu harus kalah di perang Dhritarashtra. Dan dua-duanya ini sebenarnya saudara. Ingat, saudara sepupu jauh. Sehingga mereka berdua menghadap ke pengatur laku. Kalau di wayang mungkin Krisna. Pada waktu Karna ketemu Krisna, maka Krisna menawarkan, apa yang kamu minta? Ternyata yang diminta Karna, karena besok mau bertempur adalah kereta dari punyanya Krisna. Kereta perangnya Krisna diminta oleh Karna untuk bertempur besok. Sungguh pemikiran yang brilian kelihatannya. Kereta perang yang super canggih milik pengatur laku diminta untuk persiapan perang besok. Akhirnya kereta perang diberikan oleh Krisna kepada Karna. Maka Karna sungguh sangat bahagia sekali. Dia mendapatkan kereta perang yang terbaik. Lalu datanglah Janoko untuk mengajak Krisna. Apa yang diminta Janoko? Yang diminta Janoko adalah support dari kereta perang yang canggih tersebut. Siapa itu? Krisna sendiri diminta Janoko untuk mengemudikan kereta perangnya dia besok. Ya, akhirnya semua tahu kejadiannya. Pada saat perang Broto itu, secanggih-canggihnya kereta tempur, kalau memang bukan bawaannya sendiri, dia akan kebingungan. Tetapi sejelek-jeleknya kereta, kalau yang membawa adalah manusia yang memang super jenius, maka kereta ini akan sanggup bertempur dalam kondisi apapun. Nah, inilah kenapa Rondo Melarang adalah salah satu ciri kiamat adalah berlomba-lomba membangun masjid. Salah satu ciri kiamat. Karena apa? Kita berlomba-lomba dalam hal kemegahan. Kita lupa untuk berlomba-lomba membangun sumber daya manusianya. Karena sebenarnya yang penting dalam masjid adalah manusianya, bukan gedungnya. Gedung, 1 miliar mungkin, dibangun dengan susah payah. Tetapi kalau orang-orang di dalam masjid ini sudah semuanya luar biasa, sangat-sangat mudah untuk membangun ribu masjid yang luar biasa. Inilah, di Islam mengutamakan ilmu pengetahuan. Di Islam mengutamakan pembangunan sumber daya manusia. Bukan pembangunan fisik. Nah, begitu juga dengan kita. Akhirnya apa? Kalau kita semuanya kita sudah bangun sumber daya manusianya pintar, akhirnya kita sudah tidak perlu diterangkan lagi mana yang benar, mana yang salah. Karena orang yang sudah pintar itu sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. seperti yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa kebenaran dan sesuai itu sudah jelas asal kita sudah mengetahui ilmunya. Nah, ini dari kata juga terlalu banyak macam tadi sehingga tolong hidup kita diisi yang simpel-simpel saja, yang pokok yaitu kita isi dengan Allah. Dengan kita mengisi waktu kita dengan Allah, otomatis semuanya akan menjadi milik kita. Karena Allah adalah pemilik segala sesuatu. Kalau hati kita isi dengan Allah, maka otomatis apa yang dimiliki Allah akan menjadi milik kita. Tetapi kalau kolbu kita isi dengan lainnya, lainnya tersebut akan bisa hilang. Dan ingat, Allah Maha Pencemburu. Kalau di kolbu kita sudah ada isi lainnya, maka Allah mempersilahkan isilah dengan hal tersebut dan Allah akan keluar dari kolbu kita. Itu yang harus kita hati-hati. Sehingga di situ kalau kita nggak hati-hati, maka kita akan terjebak dengan tahap pertama. Ingat, kata ab itu dari kata rokto, itu ditambahin alif. Jadi di bumi inilah tempat yang paling menyenangkan dalam arti tahap pertama. Tempat paling menyenangkan, tempat paling menentang arus, tempat paling impak. Tempat paling macam-macam. Tidak ada di planet lain yang seperti di coba cari di Mars, coba cari di bulan, coba cari di bintang. Tidak ada kehidupan yang sungguh luar biasa menyenangkan semacam di akhir. Maka kenapa bumi kita dinamakan alif roh ter. Alif pertama, paling, roh berbagai hal, ter mengurusi artinya. Ter menyimpan, ter menentang arus, ter paling banyak macam. Jadi bumi ini adalah tempat yang paling imbang, tempat yang paling banyak macam, tempat yang paling menyenangkan, juga tempat yang paling menyimpan. Monggo. Dan secara fisika, kalau alif itu poros, alif, poros, roh putaran, dot menyimpan, memang satu-satunya planet di semesta ini yang poros putarannya menyimpan, itu hanya bumi. Dan ternyata poros putarannya bumi menyimpan itu 23,5 derajat. Itulah sudut yang paling menyenangkan. Kenapa 23,5 derajat? Akhirnya saya pakai dalam penentuan setiap sudut-sudut yang ada berhubungan dengan tiga semana. Jika kalau kita ukur dengan tinggi 170, kalau kita ukur dengan sudut 23,5 derajat, maka di bawah ini akan jatuh sekitar 50 sampai 60 cm. Sehingga sangat pas untuk soft, untuk jemaah. Tidak terlalu rapat, tapi juga tidak terlalu longgar. Juga dalam penentuan waktu matahari. Bergesernya berapa, saya isi dengan 23,5 derajat, ternyata memang benar setelah itu, bayangan telah menunjukkan dengan apa-apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kenapa harus 23,5 derajat? Ternyata telah diteliti oleh ilmuwan, jika sudut ini kurang dari atau lebih dari 23,5 derajat, kehidupan akan musnah. Karena tidak ada pergeseran dari udara dingin dan panas. Karena dot itu juga kontak ke atas, berarti dia tidak kontak dengan kalau ini, nah ini kita lari kan elektronik. Jadi bukan seperti kita nanti kalau lari elektronik membaca dot dari situ. Dan setelah kita paham dot, sekarang kita masuk ke kata Ramadan. Apakah memang seperti itu? Nah ini kita masuk ke kata Ramadan. Jadi semacam sholat kemarin, kata Ramadan itu juga mempunyai banyak makna. Ra, mim, dot, alif, nun. Kenapa ada alif, nun? Karena semuanya yang dibicarakan di Ramadan menurut ketentuan awal. menurut apa-apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Nabi. Jadi yang dimaksud di sini bukan atas kemauan kita, tetapi menurut awal ketentuannya. Ini benar. Kenapa harus ada huruf alif? Jadi roh berbagai hal, ini sesuatu menyenangkan menurut awal ketentuan. Jadi menyenangkan menurut apa-apa yang telah ditentukan. Berbagai halnya sangat menyenangkan sesuai dengan ketentuan awalnya. Kita coba berpikir dengan hadis. Ternyata benar, pada bulan Ramadan itu semuanya sangat menyenangkan. Salah satu contohnya adalah dibukanya pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Jadi ini sebuah sangat-sangat yang menyenangkan. Pintu kebaikan dibuka lebar-lebar, pintu keburukan ditutup, sehingga dengan dibukanya pintu-pintu surga, kita bisa mengintip bagaimana cara untuk memasukinya. Yaitu dengan mengerti makna kata huruf tot itu sendiri. Sesuatu yang menyenangkan kedua adalah bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan ketika berbuka. Yang tadinya kita bosenan, mungkin makan pilih-pilih. Ternyata pada waktu berbuka, tahu teh hangat atau air putih saja juga sungguh-sungguh sesuatu yang nikmat. Dan kebahagiaan kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah karena puasa kita. Ingat, seperti kita waktu siang kemarin, mengenai puasa, itu pahalanya langsung hak prerogatif atau langsung ditangani oleh Allah sendiri. Karena itu tidak umum. Jadi bulan Ramadan adalah bulan tidak umum. Orang umum. Yang tadinya pahala diurusi malaikat, ternyata sekarang pahala diurusi langsung besar sendiri. Langsung diurusi besar sendiri. Pasukan-pasukan pegawai-pegawai tidak laku. Puasa langsung ditangani oleh raja juga jauh kita. Ini sudah nimak, ini dot. Tapi dot menurut ketentuan. Jadi siapa yang berpuasanya bagus, hadiah terakhir yang sungguh luar biasa adalah berjumpa dengan rohnya. Tidak semua orang bisa berjumpa dengan rohnya. Karena apa? Karena mereka langsung jujur ke bulan neraka. Tidak sempat bertemu dengan pencintanya. Hal menyenangkan lainnya adalah ini maaf, ini salah. Tadi juga. Aku saja. Nah, ini hal menyenangkan lainnya. Barang siapa menghidupkan Al-Qadar dan berpuasa Ramadan demi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan dengan melakukan berpuasa Ramadan, antara Ramadan dengan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni. Apakah ini bukan sesuatu hal yang sangat-sangat menyenangkan? Ini yang ditunggu-tunggu oleh para tahanan. Ini yang ditunggu-tunggu oleh orang yang jod, yang lupa oleh orang yang besar. Yaitu remisi, penghapusan, pemutihan dari dosa-dosa. Tapi dengan catatan kita melakukan puasa juga dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, bukan juga harus sholat juga. Sesuatu ini menyenangkan lainnya. Banyak semua hadis puasa perisai. Nah ini yang saya bilang tadi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Inilah sesuatu yang menyenangkan dari bulan Ramadan. Terus pagi. Juga dengan kita memberikan makan ke orang lain untuk berbuka, ternyata pahalanya adalah sebagaimana pahala berpuasa orang tersebut. Ternyata memang bulan Ramadan adalah bulan yang sangat menyenangkan. Dengan hanya berbuat sedikit, kita mendapatkan hasil yang sangat banyak. Ini yang paling disukai oleh para pedagang. Modalnya kecil, untungnya besar. Dan ini adalah sifat dasar manusia. Untung, wah pasti sekedar. Makanya Allah memancing hal ini. Tidak, berdaganglah dengan Allah. Sesuatu yang tidak akan membuat kita rugi. Kenapa kita disuruh berdagang dengan Allah? Agar kita mau mendekat kepada istananya Allah. Sehingga dengan kita mau berdagang dengan Allah, kita mendekat kepada istananya Allah. Akhirnya kita masuk ke istananya Allah. Jadilah kita abdi dalam, bukan pedagang lagi. Karena kalau pedagang itu kita masih hitung-hitungan terus. Tetapi kalau tidak abdi dalam, sudah ngerasa jauh, sudah. Apa kata sendiri jauh, sudah. Apa kata raja, sudah. Apa kata Allah. Nah, tetapi banyak di antara kita yang masih bertahan untuk mendekat kepada Allah, tetapi tidak mau masuk kepada istananya Allah. Masih menginginkan menjadi pihak luar terus. Aku belum siap, aku tidak mau berlombang. Kok ngini, kok ngini? Ada ketakutan. Dan kenapa diajak berdagang dengan Allah? Dan kenapa tidak akan dirugikan sepersen pun untuk agar mau mendekat? Karena Allah itu ingin hambanya itu mendekat. Seperti yang disebutkan oleh Allah adalah seperti budak yang kembali kepada tuannya. Kita ini budak. Budak ini sebenarnya tidak berhak berdagang dengan Tuhan. Kenapa? Modal kita, jiwa kita, badan kita, semuanya itu dari Allah, dari Tuhan kita. Terus modal apa kita mau berdagang dengan Tuhan kita? Tapi inilah aroma-aromanya Allah. Sudah semuanya dikasih oleh Allah, masih disuruh berdagang lagi. Masih dilipat gandakan. Akan mau mendekat ke istananya Allah. Kalau sudah mau mendekat, masuk ke istana Allah, itulah itaqullah. Menjadi abdi dalam, menjadi hambanya Allah. Jadilah dia Abdullah. Disitulah kita akan mendapatkan ridho-Nya Allah. Sudah semuanya akan dijamin oleh Allah. Tetapi ini proses. Gak apa-apa. Kita mau tetap sementara berdagang. Ini sebuah proses. Dan kita semua berharap dari proses berdagang dengan Allah, kita mendekat kepada Allah lebih dekat lagi sehingga masuklah kita ke dalam istananya Allah. Kenapa ada kata Nabi Nun data ketentuan bah dalam? Jadi yang namanya Nabi adalah ketentuannya dia di dalam. Memang Nabi itu sudah abdi dalam. Makanya apa kata Nabi Nun dan karena kemarin Nabi itu sudah abdi dalam, sudah menjadikan kelompok di dalamnya istananya Allah. Nah, mereka keluar ini untuk mengajak orang di luar istananya Allah untuk mendekat dan masuk ke dalam rahmatnya Allah. Ini sebuah proses bagaimana untuk kita masuk kepada itaqullah. Itulah sebenarnya taqwa. Ada yang akan ketiga? Ini juga. Apa yang paling menyenangkan juga dalam bulan Ramadan? Ada tiga manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Salah satunya ternyata adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ternyata bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdol untuk berdoa. Sangat menyenangkan. Tapi ingat, doa yang dimaksud bagaimana inilah yang harus kita pelajari lebih lanjut. Karena jangan sampai kita merasa kecewa dengan Allah karena kita salah mengartikan doa yang dimaksud di sini. Hal lainnya yang menyenangkan adalah ini. Maghfirah, maha pengampunnya Allah. Apabila salah satu dari kalian lupa kemudian makan minum, maka sempurnakanlah puasanya. Allah ini maha pengampun. Selama kita niatnya baik, begitu kita melakukan salah dan segera bertobat, ternyata pada bulan Ramadan itu kita sudah menyempurnakan. Jangan berpikir yang terlalu berat-berat. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Rezeki. Rezeki. Tak sering. Itulah sesuatu yang menyenangkan. Karena minggu besok di dalam atas nggak apa-apa, nggak molor dikit kita bahas. Sekarang kita makna kedua dari Ramadan. Rok min dot alif nun. Rok berbagai pelaksanaan. Min sesuatu dan menyimpang perlawanan menurut ketentuan awalnya, menurut umumnya. Jadi berbagai hal kegiatan sesuatunya berlawanan atau berlainan dengan hari-hari yang biasa. Ini Ramadan. Salah satu contohnya mengenai makan dan minum. Yang harusnya kita sarapan itu jam 7 pagi. Makan siang jam 12. Nanti makan malam jam 7. Pada Ramadan, jamnya itu kita disuruh nyimak. Makan paginya gak tanggung-tanggung. Subuh. Sebelum subuh kita sudah makan. Ternyata siangnya harusnya kita makan. Kita gak boleh makan. Diundur sampai berbuka. Sehingga ada orang yang bukannya berpuasa, tapi niatnya balas dendam. Sahur, dia sudah mulai persiapan menu, harus dibalas makan siangnya hingga sampai tengah malam. Sehingga yang terjadi apa? Kita bukannya untuk dekolonisasi atau untuk mengeluarkan racun di tubuh, tetapi untuk acara balas dendam, sehingga puasa harusnya untuk pembersihan sesuatu yang toksik di tubuh, kita malah dos yang lainnya, dos yang tidak menurut aturan. Menyimpang tapi tidak menurut aturan. Nah, disinilah dalam hal makan, ternyata kita dos juga dalam bulan Ramadan. Juga dalam hal kegiatan lainnya. Kalau dalam hal lainnya, aktivitas, adalah dalam siang hari, kita disuruh beraktivitas siang hari, dan kita disuruh beristirahat pada malam hari, ternyata pada bulan Ramadan dibalik. Sampai ada hadis, tidurnya orang berpuasa itu pahala. Tapi jangan disalahgunakan. Ternyata dengan kita berpuasa, kadar gula darah kita turun, sehingga yang tadinya kita biasanya lemas, maaf, dalam puasa Ramadan biasanya kita lebih aktif ya. Gak terasa kita lebih aktif karena kadar gula darah kita turun. Sehingga aktivitas apa? Kita disuruh siang mulai. Semuanya disuruh melaksanakan malam hari. Sehingga saya punya ide, harusnya pada bulan Ramadan kalau kita kompak, kantor itu bahannya bukanya habis bisa. Nanti pulangnya subuh. Karena apa? Semuanya malam. Tetapi ini tidak umum. Karena kita sekarang jam kerja ataupun apa hari kerja masih berpegangan kepada materi, bukan hijriah. Nah inilah harusnya kita mampu untuk mengubah ini sehingga kita berpatokan kepada waktu kita sendiri, yaitu kita berpatokan kepada hitungan hijriah, bukan materi. Jibril saja menemui Rasulullah untuk bertadarus setiap malam. Siang mulai. Siang, siangmu berdiri. Lain malam. Beraktivitaslah pada malam hari. Jadi siang kita bekerja biasa, happy-happy-nya kita, don't-nya. Tapi yang menurut aturan, kita tumpahkan di malam hari. Apa yang happy, yang berbahagia menurut aturan? Satu, kita ngobrol dengan Allah sepuas-puasnya. Kita bisa mengatur schedule sepuas-puasnya malam hari. Ini pertentangannya. Jadi, dari urutnya kita juga yang pertentangan. Dan inilah juga makna Ramadan yang lain. Roh melingkar. Roh melingkar. Min sesuatu. Ketimbang. Jadi sesuatu yang menyimpang kita disuruh roh. Suruh melingkar. Jadi roh min ter ya awal no mantel ya awal aturan ketentuan. Jadi sesuatu yang ter pada bulan Ramadan kita disuruh melingkari. Melingkari di sini berarti memagari. Memagari di sini berarti membatasi. Membatasi diri berarti mengikat. Jadi sebaliknya pada bulan Ramadan, sesuatu yang bersifat hura-hura, sesuatu yang bersifat menyimpang, tolong dikekang. Dan ternyata makna huruf ini sama dengan pada waktu bulan Ramadan, ternyata setan-setan itu sudah dibelenggu. Jadi siapa yang nanti bulan Ramadan kelakuannya gak karuan, kita sudah gak bisa menyalahkan setan lagi. Berarti itu sudah ahli kita. Karena kalau hari biasa, kenapa gini? Kenapa gak gini? Iya, ini setan ahli kuat. Ternyata pada waktu Ramadan kita sudah gak bisa berkutik. Kenapa gak salah? Iya, setannya aku dulu. Inilah, jadi kita pada bulan Ramadan, sesuatu yang top, misalkan tadinya kita senang ala berbaba, yang senang aneh-aneh, yang senang sesuatu yang mendekati sahwat atau apa, tolong mulai bulan Ramadan ditirok, dilingkari, ditipakri atau diikat. Sehingga Allah sendiri sudah mengikat setannya, kita mengikat sahwat kita. Sehingga imbang, apa yang diinginkan Allah, apa yang diridhoi Allah, dan kita pun juga ridho, mengikat doa kita. Sehingga terciptalah ridho di ridho. Datanglah dengan senang dan disenangi. Inilah prinsip berhubungan antara hamba dengan khaliknya. Kalau kita tidak senang pun, ya dengan terpaksa kita pun harus juga merasa senang. Ini untuk pembelajaran. Tetapi yang terakhir adalah kita harus merasa senang, sehingga datanglah dengan senang dan disenangi. Datanglah dengan rasa suka cita kepada Allah, sehingga Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Kalau kita datang dengan suka cita kepada Allah, kita datang dengan bahagia, senang kepada Allah, maka Allah pun akan menerima kita dengan 10 kali senangnya. Sehingga kita pun nanti akan bisa dibanggakan di depannya makhluk Allah yang lainnya. Ini loh malaikat, untuk aku yang paling menyenangkan. Dia datang dengan rasa suka hati dan aku pun juga senang terhadap dia. Itu sesuatu yang ditunggu. Dan inilah yang berhubungan dengan kata Ramadan tadi. Dan jangan lupa, terakhir untuk menutup, inilah surprise Ramadan. Hadiah yang sungguh luar biasa. Bonusnya sama dengan 1000 bulan, 80 tahun. Ini saya buat ayatnya. Inna anzalna fi lailatul qadr. Jadi apa dia? Ternyata lain yang harusnya lam ya lam ada tak marbutoh. kita tahu makna tak mampu itu adalah kuasa diri. Jadi siapa yang bisa kontrol, self control, siapa yang bisa menguasai dirinya, salah satu syarat Lailatul Qadar adalah bisa kontrol diri pada malam hari. Dan dimulai dengan berpuasa di siang harinya. Jadi nggak ada ceritanya orang nggak berpuasa malamnya dapat Lailatul Qadar. Itu harus dimulai. Dan kenapa dimaksud self-control? Karena pada waktu siang harinya dengan kita menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, itu adalah persiapan kontrol untuk malam harinya. Jadi kalau kita pagi puasa, siangnya puasa, bukan untuk self-control, yang terjadi di malam hari adalah balas dendam untuk makan. Ternyata lainlah. Pak Marbuto di sini adalah kuasa diri, kontrol terhadap diri kita, juga kuasa diri yang bermaksud berarti kepada Allah. Pada saat kita membaca sholat, belakangnya adalah tentang Pak Marbuto, berarti kuasa diri. Nah, karena kuasa diri, apa-apa yang dikuasai diri, jadi yang bisa diminta pada Lailatul Qadar adalah masalah kepahaman. Jadi yang bisa diminta pada malam Lailatul Qadar, apapun asal itu adalah masalah kefahaman, bukan sesuatu yang fisik. Misalkan kita menginginkan dalam masalah kita bisa mengerti makna Al-Quran, kefahaman masalah Al-Quran. Di situ seperti kita telah belajar selama 80 tahun. Dia akan sangat paham sekali masalah Al-Quran, walaupun pembacanya Al-Quran masih putus-putus. Karena untuk lancarnya membaca Al-Quran itu harus dilatih. Tetapi untuk kepahamannya itu bisa diminta selama satu bulan pada waktu Lailatul Qadar. Misalkan seperti yang saya coba ke anak saya, sebelum Ramadan dia nggak bisa musik. Ternyata dia ingin paham masalah bermain musik kita. Setelah Ramadan ternyata dia bisa paham bagaimana musik yang baik itu, sehingga bisa harus bermainnya. Tetapi untuk masalah chord fisiknya dia masih tetap berlatih. Ini harus dipahami dalam Lailatul Qadar. Jadi itu Bapak. Jadi misalkan kita menginginkan paham masalah sholat, kepahaman sholat kita akan seperti orang yang belajar masalah sholat selama 80 tahun. Adapun sholatnya sendiri harus kita latih selama setiap hari. Jadi ini harus kita bedakan. Jadi apapun bisa kita minta selama itu masalah kepahaman. Dan kenapa Lailatul Qadar diberikan kepada umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena satu, kasih sayangnya Allah terhadap umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, karena agar Allah itu adil. Nabi-nabi lain umurnya 400 sampai 800 tahun sampai 1000 tahun. Umatnya Rasulullah hanya rata-rata 60, 65, 70. Kurang dari itu ya memang waktunya, lebih dari itu ya bonus. Tapi rata-rata agar adil, diberilah acara Lailatul Qadar. Sehingga kalau seumur hidup kita dapat minim 5 kali. Berarti kita dapat bonus 400 tahun. Sehingga ilmu, waktu kita untuk mempelajari ilmu sebanding dengan nabi-nabi yang lain. Kalau seumur hidup kita dapat 10 kali, maka kita seperti Nabi Nuh yang hidup selama 800 tahun. Itu kalau kita menggunakan malam Lailatul Qadar secara maksimal. Adapun penggunaannya seperti saya terangkan, untuk kita sambut palak, kita coba berpuasa, lalu kita maaf ya masalah kusuk. Ya, nggak ngapain sih waktunya. Sementara ini kita tutup dulu. Jadi Ini yang kita persiapkan. Jadi jangan mencari Lailatul Qadar, tetapi cegahlah Lailatul Qadar. Kita berbisnis dengan Allah. Kalau kita menginginkan keuntungan 1 miliar, maka jangan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan modal 100 juta. Kalau kita ingin dapat Lailatul Qadar, cegah mulai tanggal 1 sampai 10 Syawal. Kalau misalkan di Ramadan, Lailatul Qadar belum nampak. Jadi demikian, bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, tidak sekali ada beberapa kebahagiaan, antara lain menjelang buka puasa, bertemunya kita dengan Allah itu di satu sisi. Tapi jangan lupa, ada sisi yang lain yang membuat kita tergelincir, hanya dapat lapar dan haus. Sementara Gusti Allah gak butuh luwe ada. Nah, itu nanti Pak Aman sekilas walaupun 2-3 menit. Kenapa Gusti Allah itu gak butuh haus dan laparnya kita? Karena kita tergelincir. Puasa itu betapa luar biasanya. Kalau kita donor darah itu ada pergantian sel, kata pakar medis, tapi puasa itu revolusi sel. Di tubuh kita ini tenaga, energi, protein, bukan dalam bentuk lemak. Pada saat puasa itu didaur ulang, dikosongkan, sehingga insya Allah kita sehat. Kita ini biasa ditakwil. Asam lambung itu keluar di 3 kesempatan, Pak. Sedikit dan 1-2 menit. Pada saat periodisasi kita sarapan biasa jam 8, makan siang jam 12, makan malam jam 6. Di jadwal itu on schedule, asam lambung keluar. Kesempatan kedua saat kita mengunyah daging yang atos, itu asam lambung membantu menghancurkan itu. Yang kedua. Yang ketiga saat kita depresi, saat kita stres, pencernaan kita pak langsung hancur. Ini maaf bahasa agak kasar. Kita sehat itu kalau BAB-nya tidak hancur dan tidak keras, lumer. Kalau hancur berarti kita tidak sehat pencernaan kita. Terlalu keras kita tidak sehat. Luar biasanya asam lambung, cukup niat puasa saja, sistem 3 kesempatan itu tidak berjalan. Kecuali sangat depresi. Ini sistem yang ada di tubuh kita. Dan betapa pentingnya lapar dan haus, di samping dalam petunjuknya itu anak kita sudah enggak haus, sudah minum. Tanpa lapar, sudah makan. Anak kita enggak tahu, Pak. Sulitnya melongsori, wong enggak mangan, itu anak kita enggak tahu. Gak sampai lupa sudah makan. Gak sampai ngelak dan nubi. Nah, maka agama kita harus bertemu dengan peristiwa itu. Yang berikut, puasa itu dalam keadaan sehat. Kita sholat berdiri, kita terawih. Itu harus dalam keadaan sehat. Bayangkan kalau puasa, katanya Mas Didi itu puasa diri, tak itu controlling. Dalam teori manajemen itu direncanakan, dilaksanakan, dan dikontrol. Tidak ada kontrol, itu bukan manajemen. Maka saat bom, saat suling buka, kita main gaprak, lalu kita tidak tahu bahwa sepertiga berisi udara buat kita, sepertiga cairan, sepertiga makanan padat itu tidak dikontrol. Takjil dulu harusnya main gaprak, ya mungkin kontrol itu tidak ketemu suling. Main hantam saja, jangan terawih. Maghribnya rata-rata. Insya Allah itu mengganggu kesehatan kita dan ada suasana batin yang luar biasa kata Mas Didi, rasa senang menjelang buka itu tiada taranya Pak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk puasa kita itu puasa yang sia-sia. Jadi di samping indahnya puasa dari Mas Didi, mudah-mudahan Pak Aman ini memberikan Gusti Allah kabur tuh. Nah, oh sudah. Jadi Pak Dulang, maaf Pak Haji, nanti secara luasa nanti pertanyaannya, karena ini malam terakhir dalam bulan Sya'ban ini kita ngaji. Apakah puasa kita ngaji malam, aktivitas di malam hari? Saya kira di musola di rumah kita sudah ada aktivitas. Apakah Pak Haji mau ngaji baca asal? Mari kita sepakati.